Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. ونصلي ونسلم على نبينا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hari-hari ini Allah tunjukkan kepada kita bahwa memang nikmat itu atau nikmat sehat itu mewahnya luar biasa. Banyak orang baru merasakan bahwa doa atau ucapan semoga sehat-sehat selalu ya, atau pertanyaan bagaimana sehat, itu adalah harapan, doa, dan pertanyaan yang mahal, yang dalam. Di hari-hari ini, kalau di waktu-waktu sebelumnya, seringkali orang itu menggunakan kalimat-kalimat itu untuk basa-basi aja. Gimana sehat-sehat semua ya pokoknya. Tapi sekarang tuh itu dalam hadirin. Dan itulah manusia. Banyak sekali nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Saking banyak nikmatnya dan saking Allah tolong kita dalam segala sisi, sampai-sampai kita ini kurang sadar. Karena terkesan semua berjalan secara otomatis. Semuanya diatur oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bernafas itu kan kita gak sadar bahwa bernafas itu mewah. Sampai kapan? Sampai ada orang merasakan sesak nafas. Karena Allah begitu mudahkan selama puluhan tahun. Oleh karena itu bersyukurlah dan terus bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Dan semakin syukur ini harus kita angkat dan kita berikan dan kita persembahkan kepada Allah ketika kesehatan itu, atau bahkan pada saat kita sakit, Allah masih kasih kesempatan kita untuk bisa hidup bersama ilmu. Ilmu yang bermanfaat. Karena itulah kunci dari semua ketenangan dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu Nabi kita mengajarkan kita agar selalu berdoa meminta ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Ya Allah, kami meminta ilmu yang bermanfaat dan kami berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Oleh karena itu, teruslah belajar dan kuatkan iman kita, jaga akidah kita, jaga la ilaha illallah, bahwa kita hanya beribadah kepada Allah semata, dan jaga diri dari kesyirikan, dan jaga terus komitmen kita untuk senantiasa mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sambil terus bersalawat dan salam kepada beliau. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama riwayat yang dibawakan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah tentang ayat-ayat terakhir dalam surat Al-Baqarah. Dan pada kesempatan kali ini kita ingin kembali menekankan pentingnya dua ayat terakhir dalam surat Al-Baqarah. Dan kita gak terburu-buru pindah ke bab yang berikutnya, karena tujuan dari ilmu adalah untuk diamalkan dengan segala keterbatasan kita tentu saja. Innama yutlabul ilmu liyuttaqallahu bih. Ilmu itu dipelajari agar kita bisa bertakwa kepada Allah. Dan ketika kita membahas tentang ayat-ayat terakhir dalam surat Al-Baqarah, khususnya dua ayat terakhir, maka goal besarnya adalah diamalkan dan diyakini. Hadirin Allah muliakan, dalam sebuah hadis di dalam Sahih Muslim, dari Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Abbas menyampaikan, hadirin, bainama Jibrilu qa'idun 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bainama Jibrilu qa'idun 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Jibril itu duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika malaikat Jibril duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'a naqidan min fawqihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar suara dari atas beliau. Naqidun itu suara seperti suara pintu yang terbuka atau dibuka. Tapi dari atas ini. Aneh kan, pintu dari atas. Farafa'a ra'sahu, dan secara spontanitas Nabi SAW mengangkat kepalanya ke atas. Hadirin Allah muliakan, lalu malaikat Jibril berkata, hadza babun minas sama futihal yawma lam yuftah qat illa al-yawm. Itu adalah pintu di langit yang yang terbuka pada hari ini atau dibuka pada hari ini. Jadi pintu ini dibuka pada hari ini, dan pintu ini belum pernah dibuka kecuali di hari ini, kata mereka. Jadi benar itu suara pintu, pintu dari atas langit dibuka di hari ini, dan pintu ini gak pernah dibuka kecuali hari ini. Fanazala minhu malak, maka turunlah darinya seorang malaikat. Faqala hadha malakun nazala ilal ardi lam yanzil qat illa al-yawm. Lalu dikatakan ini adalah malaikat yang turun ke dunia, dan malaikat ini gak pernah turun kecuali hari ini. Ini belum pernah turun ke dunia kecuali hari ini. Fasallam, lalu malaikat itu memberikan salam, lalu menyampaikan abshir binurain, bergembiralah engkau wahai Muhammad. Abshir binuraini utituhuma utitahuma, abshir binurain utitahuma, lam yu'tahuma nabiyun qablak. Bergembiralah dengan dua cahaya, dua cahaya, utitahuma, yang diberikan kepada engkau wahai Muhammad. Dan dua cahaya ini tidak pernah diberikan ke nabi sebelummu. Jadi dua cahaya ini enggak pernah diberikan kepada, atau belum pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelummu. Masya Allah, dua cahaya yang diberikan kepada Rasulullah SAW, dan dua cahaya ini enggak pernah diberikan ke nabi-nabi sebelum beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa dua cahaya itu hadirin? Apa dua cahaya itu? Fatihatul Kitab, yang pertama surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Dan yang kedua wa khawatimu suratil Baqarah. Dan yang kedua adalah penutupan surat Al-Baqarah. Masya Allah, penutupan surat Al-Baqarah. Lan taqra'a biharfin minhuma illa u'titah. Tidaklah apa, engkau tidak akan membaca satu huruf dari dua cahaya ini, Al-Fatihah dan penutupan surat Al-Baqarah, kecuali yang engkau baca itu akan engkau dapatkan, akan diberikan kepada dirimu. Tidaklah engkau membaca, atau tidaklah engkau membaca satu huruf saja, satu huruf saja, kecuali engkau akan diberikan apa yang aku, sesuai dengan apa yang engkau baca. Masya Allah. Tidaklah engkau baca satu huruf saja kecuali engkau akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin Allah muliakan, hadis ini kembali memotivasi kita agar membaca penutupan surat Al-Baqarah, karena ayat-ayat ini tuh luar biasa jemaah. Penutupan surat Al-Baqarah bersama surat Al-Fatihah adalah cahaya. Adalah cahaya. Yang Allah berikan kepada Nabi kita, dan cahaya ini gak pernah Allah berikan kepada Nabi-Nabi yang lain. Allah gak pernah berikan kepada Nabi-Nabi yang lain. Ini spesial untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang Allah muliakan. Cahaya. Cahaya. Dan kita tahu bersama-sama bahwa cahaya itu penting buat kehidupan kita. Kita ini gak ada cahaya, berantakan semua, hadirin sekalian. Mau secerdas apapun, mau sehebat apapun, sejenius apapun, itu kalau kita hidup benar-benar di tengah kegelapan malam tanpa ada secercah cahaya sama sekali, nggak akan bisa. Kok nggak akan bisa? Mau sekaya apapun. Makanya kita bilang, kita mau punya rumah 10.000 meter kayak 1 hektar kayak 2 hektar kayak di tengah atau di jantung kota Jakarta, atau mau punya rumah di Dubai atau di mana kayak, tapi benar-benar gelap gulita itu rumah, nggak ada cahaya sama sekali, emangnya enak tinggal di situ? Atau kita lebih memilih rumah sederhana tapi cahayanya itu oke. Seorang masuk ke hotel bintang 5 termahal termewah di Jakarta. Ketika sampai ke lobi, kata reception, ini malam ini promo diskon 70% untuk kamar terbaik kita, presiden suite kita. Kenapa mas? Gak ada masalah apa-apa kecuali satu, listrik lagi mati. Dan jet-setnya juga rusak. Gimana diambil gak? Sebelahnya ada losmen bersih, cahayanya terang. Kira-kira malam itu kita lebih milih di mana? Presiden suite tapi gak pakai cahaya, atau kita pilih di losmen itu? Bahkan mungkin harga losmennya lebih mahal, 50.000 gitu loh. Karena ini diskonnya, katanya enggak kita, oh enggak mau ya, 80% ya, enggak 90%, enggak. Akhirnya tuh kamar losmen lebih mahal daripada tuh presiden suite, tapi cahayanya oke. Kita lebih milih tinggal di losmen. Cahaya tuh penting. Dan begitu juga hadirin Allah muliakan, orang yang hidup tanpa membaca surat Al-Fatihah dan penutupan surat Al-Baqarah. Itu kayak hidup tanpa cahaya. Sebagaimana orang yang membaca surat Al-Fatihah tapi hanya sekedar dibaca aja, gak ada penghayatan. Atau baca dua ayat terakhir di Al-Baqarah tapi cuma baca gitu aja, itu juga seperti hidup tanpa cahaya. Atau kalaupun ada cahaya, redup, minta ampun hadirin, sakit mata kita. Tapi orang yang hidupnya setiap hari senantiasa diisi dengan surat Al-Fatihah, dalam sholat-sholat fardunya, dalam sholat duhanya, dalam rawatibnya, dalam tahajudnya, dalam rukyah-rukyah mandirinya, ya rukyah dengan Al-Fatihah, apalagi kondisi hari-hari ini. Dan bukan hanya itu, dia hayati, dia resapi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dia hayati nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada dia. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, saya punya Rob yang sangat sayang sama saya dan ngasih segala kebutuhan saya. Maliki Yaumiddin, Raja hari kiamat, sekaligus pemilik hari kiamat. Apa bedanya, Ustaz? Loh, di dunia aja kita bisa ngelihat, gak semua raja itu pemilik. Masa iya? Iya. Gak semua raja itu punya kekuasaan. Ada beberapa negara itu rajanya cuma sebagai simbol. Ada gak? Ada. Makanya raja dan pemilik hari kiamat sekaligus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami beribadah. Bahwa hidup ini untuk beribadah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, sesembelihan dan ibadahku, hidupku dan matiku, semuanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Dan setiap saat kita minta pertolongan kepada Allah, wa iyyaka nasta'in. Minta tolong sama Allah, minta tolong sama Allah. Lalu minta dimasukkan ke jalan yang diarahkan ke jalan yang lurus. Jalannya siapa hadirin? Jalannya orang-orang kaya. Jalannya orang-orang terkenal. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalannya orang-orang Engkau berikan nikmat. Siapa mereka? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Itu jalannya para nabi, jalannya orang-orang yang jujur dan senantiasa membenarkan apa yang Allah bawa, apa yang Allah turunkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, apa yang Allah turunkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Selalu membenarkan. Dan selalu jujur, siddiqin, dan senantiasa membenarkan. Wasyuhada, dan orang-orang yang berjuang dan mati syahid. Wasalihin, dan orang-orang saleh. Wahasuna ulaika rafiqa, dan mereka adalah pendamping terbaik. Itu kan keterangannya di dalam surat An-Nisa 69. Itu terus yang kita baca, ya Allah, tunjukilah kami jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada, orang-orang soleh, ya Allah, gitu tiap hari. Dan juga tiap hari amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kita baca tuh penutupan surat Al-Baqarah. Rasul dan orang-orang beriman itu mengimani seluruh yang diturunkan Allah kepada Rasulnya. Mengimani, beriman. Apa yang Allah turunkan kita imani. Kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Semua beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitab sucinya, beriman kepada rasul-rasulnya. Kita enggak beda-bedakan antara satu rasul dengan rasul yang lain. Dan kita berusaha selalu mengatakan sami'na wa ata'na, sebagaimana para sahabat diperintah mengatakan sami'na wa ata'na, dan mereka melakukan hal tersebut. Kita berusaha dengar dan taat, begitu ada khilaf, begitu ada yang kurang, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Gitu. Terus la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak membebankan seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Yang baik diganjar sama Allah, yang buruk pun diancam dengan hukuman oleh Allah. Dan mengerjakan kebaikan lebih mudah ternyata dibanding mengerjakan kemaksiatan. Lalu ya Allah, janganlah engkau hukum kami karena kami lupa atau kami enggak ngerti, kami lalai, kami khilaf. Ya Allah, jangan kasih beban yang berat, walaupun kalau kami jungkir balik kami bisa melakukannya. Ya Allah, janganlah engkau berikan sesuatu di atas kemampuan kami. Ampunlah kami ketika buat salah kepadamu. Ampunilah kami ketika buat salah sama orang lain. Tutupilah aib kami. Sayangi kami. Engkau adalah pelindung, penolong kami. Dan tolonglah kami dari orang-orang yang kufur, iblis, syaitan, dan seluruh pasukannya. Itu tadi, ingat, lan taqra'a biharfin minhuma illa u'tita. Tidaklah engkau membaca satu huruf dari doa tersebut, ayat-ayat itu, kecuali engkau akan dikasih apa yang engkau baca. Akan dikasih. Nah, ini yakin enggak, hadirin? Akan dikasih sama Allah. Dan ini cahaya. Hidup dengan dua cahaya ini tuh beda. Hidup dengan Al-Fatihah, hidup dengan penutupan Al-Baqarah, dan isi hari-hari kita dengan dua hal ini, itu kita hidup dengan cahaya. Kita jadi ngerti jalan kehidupan. Cahaya kan, kayak urusan itu cepet aja, lapang aja gitu, hadirin. Hadirin, ini rumah kita sendiri loh, rumah kita sendiri. Begitu terjadi mati lampu di waktu malam, hujan-hujan, gelap segelap-gelapnya, handphone mati pula, yang ada itu lilin di dapur, maka kita putuskan saya mau ngambil lilin sama korek di dapur atau mungkin pakai kompor. Itu perjalanan antara kamar dan dapur tuh jadi ribet, hadirin. Padahal tuh rumah-rumah kita, kita yang bangun, kita tahu lokasi dapur ada di mana. Tapi begitu gelap segelap-gelapnya, yang harusnya kamar dengan dapur cukup dengan 15 detik gitu ya. Mas, dari kamar ke dapur antum berapa menit? Setengah jam. Kondisi normal. Loh, mungkin aja rumahnya 4000 meter itu. Atau rumahnya 1 hektar. Jadi kita harus pakai mobil itu, apa namanya? Mobil golf tuh. Ya, ya harus pakai itu. Enggak. Jadi berapa menit dari kamar ke dapur? Oh, kalau lapar 5 detik. Masya Allah. Jadi parameternya bukan karena iman dan takwa, tapi karena tergantung tingkat kelaparan seorang hamba. 5 detik gitu. Itu kalau pakai cahaya. Tapi kalau mati lampu, aduh. 5 detik itu bisa jadi 1 menit. Pelan-pelan dulu gitu kita. Udah pelan-pelan, salah nginjak lagi. Karena beberapa jam yang lalu anak-anak lagi pada main di lantai. Ya Allah. Nah itu tuh, pada senyum-senyum pasti pengalaman. Akhirnya nginjak potongan Lego lah. Gitu. Nginjak kayu lah, nginjak mobil-mobilan. Gitu lah. Itu masih mending. Ada yang nginjak paku payung. Aduh. Gak kelihatan, hadirin. Gak kelihatan. Habis nginjak potongan Lego, 3 langkah berikutnya kepleset. Ternyata si kecil pipis di lantai. Belum dilap. Jatuhlah, ya Allah. Jadi ternyata ke dapur itu adalah sebuah perjuangan yang penuh dengan arah rintangan. Cuman gara-gara apa? Gak ada cahaya. Itu dari kamar ke dapur. Rumah kita sendiri, kita belum bicara rumah orang nih. Lalu gimana bayangin ada orang hidup di dunia puluhan tahun gak pakai cahaya. Dan setiap hari adalah kehidupan baru bagi seseorang. Setiap hari adalah pengalaman yang baru bagi kita. Setiap hari kan pengalaman baru. Beda, beda dengan dari kamar ke dapur. Ya itu-itu aja udah. Tapi kalau kehidupan kan setiap hari pengalaman baru. Setiap hari ujian baru. Setiap hari ada aja masalah yang baru. Lalu kita ngelewatin itu semua tanpa cahaya. Aduh, hadirin. Babak belur, babak belur. Ya gimana gak sengsara? Gimana gak sakit-sakit? Gimana gak stres? Gimana gak terpuruk? Kenapa? Karena hidup tanpa cahaya. Ini absyir binurain. Sekelas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam aja dikatakan oleh malaikat bergembiralah dengan dua cahaya, abshir binurain, bergembiralah dengan dua cahaya. Ini sekali bernabi sallallahu alaihi wasallam masih disuruh gembira dengan adanya dua cahaya dan belum bergembira. karena ngerti. Kita nih seringkali hidup puluhan tahun tapi gak ngerti mana yang berguna buat kehidupan kita, mana yang gak berguna buat kehidupan kita. Masa iya loh, ada banyak orang tuh koleksi hal-hal yang gak ada gunanya. Gak ada gunanya buat kehidupannya, gak ada gunanya. Justru yang berguna gak pernah dikejar sama dia, gak pernah diperjuangkan. Ilmu berguna gak pernah dipelajari. Ini penutupan Al-Baqarah boro-boro dibaca. Hadirin yang Allah muliakan, ini abshir binurain utitahuma. Ini dua cahaya dikasih Nabi, dikasihkan Nabi SAW dan gak pernah dikasih kepada Nabi-Nabi sebelum beliau Sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menjadi warisan untuk kita, legacy yang harusnya kita pertahankan. Makanya ilmu itu kan warisan, warisan Nabi SAW. Al-ulama warathatul anbiya, para ulama ahli warisnya para Nabi. Dan para nabi gak pernah mewariskan harta. Innama warathul ilma, yang mereka wariskan adalah ilmu. Jadi sekaya apapun kita, kalau kita hidup tanpa ilmu, hidup tanpa surat Al-Fatihah, hidup tanpa penutupan Al-Baqarah, maka kita hidup tanpa cahaya. Tanpa cahaya. Dan lihat betapa gersangnya kehidupan dia tersebut, betapa ribetnya, betapa jelimetnya. Itulah alasan seringkali kita lihat dalam kehidupan kita masalah yang sangat simple tapi jadi ribet. Kenapa? Karena gak pakai cahaya. Itu kamar ke dapur simple tapi jadi ribet. Kenapa? Karena pas lagi gak ada cahaya, ribet. Kok ribet amat ya hidup gua? Kita sering dengar kalimat begitu. Ya mungkin dia benar ribet. Tapi kalau kita dengar ujian kehidupannya, dia bukan orang paling terberat sedunia ujiannya. Masih banyak, ada ribuan orang, jutaan orang lebih ribet masalahnya daripada dia. Tapi gak ngeluh tuh mereka tuh. Kenapa nih orang ngeluh? Oh, dia nyelesain itu tanpa cahaya. Nah itu. Kita jadi ngerti. Allah Ta'ala alam bisawab. Oleh karena itu, mulai sekarang hadirin, hiduplah dengan dua cahaya ini. Kalau selama ini kita udah hidup dengan surat Al-Fatihah, alhamdulillah, sekarang tugas kita Al-Fatihahnya diperkuat, dihayati. Lalu berikutnya selalu baca penutupan Al-Baqarah. Dan kita udah jelaskan, barang siapa yang membaca dua ayat terakhir dari Al-Baqarah, kafatah, Allah akan cukupi dengan surat itu, dua, dengan dua ayat itu. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati ulama Ahlussunnah, Ustaz Hafidzakumullah, keluarga, tim, dan seluruh umat muslim. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya ya Ustaz, keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, apakah waktu siangnya saja atau juga waktu malamnya yang penuh kemuliaan? Syukran jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Terima kasih atas pertanyaannya. Mari kita langsung lihat ayatnya saja, hadirin. Wal fajri walayalin ashar, demi waktu subuh atau demi waktu fajar, dan 10 malam. Dan 10 malam ini, menurut kalau kita keterangan mayoritas ahli tafsir, artinya 10 malam pertama Dzulhijjah. Ini menunjukkan bahwa 10 malam Dzulhijjah, 10 malam pertama Dzulhijjah mulia sebagaimana siangnya mulia. Gitu, hadirin. Ini mulia, siang malam ini mulia. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustaz beserta tim, keluarga, serta seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Wa iyyakum. Ustaz, bagaimana jika di 10 hari Dzulhijjah ini kita masih bekerja? Ana mengajar Ustaz. Mengajar Ustaz. Oh, koma kali ana mengajar Ustaz, gitu ya. Ternyata tanda baca itu penting ya. Bagaimana agar tetap mendapat keutamaan 10 awal Dzulhijjah ini, Ustaz? Jazakallahu khairan wa iyyakum. Terima kasih. Dengan menggunakan niat, hadirin. Apalagi kalau ngajar, niatkan mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Wah, itu pahalanya luar biasa. Pahalanya luar biasa. Di samping kita jangan pernah melewatkan amalan-amalan yang memang bisa kita kerjakan. Yang bisa kita kerjakan. Di antaranya, hadirkan. Ini kan hari-hari adalah hari-hari berzikir dan bertakbir. Masih ingat firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 28? Kita udah bahas ayat ini, Al-Hajj ayat 28. Wa yadhkuru smallah fi ayyamin ma'lumat. Wa yadhkuru smallah fi ayyamin ma'lumat. Dan supaya mereka berzikir, bertakbir, menyebut nama Allah di hari-hari yang telah ditentukan. Dan tafsir hari-hari yang telah ditentukan adalah 10 hari pertama Dzulhijjah. Jadi gak ada alasan untuk gak bisa beramal soleh di hari-hari ini. Gitu loh, hadirin. Jadi misalnya contoh, kita harus masih bekerja sambil siap-siap atau sambil di perjalanan, atau kalau misalnya dari online gitu, itu kan tinggal perbanyak takbir aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahilham. Terus, atau dengan 3 kali takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, dan seterusnya. Ini kan bisa kita lakukan sebanyak-banyaknya di 10 hari ini. Sebagaimana para ulama kita sudah menjelaskan, sebagaimana dijelaskan Syekh Abdul Salam Asy-Syu'air, salah satu pakar fikih, bahwa para ulama klasik dulu itu mengajak, bahkan mengkritik orang-orang yang gak berzikir di 10 hari ini. Makanya kan Ibnu Umar, Abu Hurairah itu mensosialisasikan takbir di 10 hari ini. Mensosialisasikan. Oleh karena itu, hadirin, gak ada alasan untuk tidak semangat beribadah di 10 hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Imam Nawawi, keluarga beliau, Ustaz, dan keluarga seluruh kaum muslimin, semoga apa hadirin? Gak ada semoga dijaga semua kita ya hadir. Amin, rabbal alamin. Ustaz, mana yang lebih afdal? Kita puasa full 9 hari atau tidak full? Kita puasa di awal Dzulhijjah. Syukran ya Ustaz. Terima kasih. Apabila komparasinya secara hukum asal, jelas kalau kita full 9 hari itu lebih afdal. Dan itu keterangan para ulama kita. Keterangan Imam Nawawi, fatwanya Al-Imam Hasan Al-Basri, prakteknya Ibnu Umar, Ibnu Sirin, dan para ulama yang lain. Dan ini masuk ke dalam hadis ma min ayyam al-amalu salihu fihinna ahabu ilal min hadhil ayyam. Tidak ada satupun hari di mana amal saleh lebih dicintai oleh Allah dibanding amal saleh di 10 hari ini, dan puasa masuk ke dalam amal saleh. Dan Ibnu Umar puasa 9 hari. Ibnu Sirin demikian, dan fatwa banyak para ulama. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin itu. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Rabbana taqabbal minna. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.